Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi siratin nabiyyil mukhtar. Kita masih membahas tentang perkembangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Terakhir kita telah membahas berkaitan dengan kabilah beliau. Telah ma'ruf beliau berasal dari kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy adalah kabilah terpandang dan termasuk kabilah yang paling mulia di kalangan kabilah-kabilah bangsa Arab. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan usratuhu, keadaan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif hafizahullah, usratuhu sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma usratuhu sallallahu alaihi wasallam fatu'rafu bil usrah al-hashimiyah. Keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan keluarga Bani Hashim. Nisbatun ila jaddihi tsani Hashim. Bani Hashim ini adalah nisbah yang disandarkan kepada kakek beliau yang kedua, yaitu Hashim. Wa qad waritha Hashim min manasib Qusay as-Siqayah war-Rifadah. Hashim telah mewarisi keutamaan dari pendahulunya yang bernama Qusay. Telah lewat penyebutan pada pertemuan sebelumnya siapakah Qusay ini. Qusay termasuk dari kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Qusay memiliki banyak keutamaan dan banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan Qusay, dia ini orang pertama yang mengadakan jamuan untuk orang-orang yang haji ke Baitullah dengan membuat minuman jus, minuman yang disarikan dari kurma, kemudian dibagikan secara gratis, dan membuat adonan tepung dijadikan roti, kemudian dibagi secara gratis untuk jamaah haji. Ini orang pertama yang menjamu para jamaah haji. Kemudian kebiasaan ini turun-temurun dilanjutkan oleh anak keturunan Qusay. Di antaranya Hashim. Hashim termasuk dari anak keturunan Qusay, dan dia yang mengambil alih Siqayah dan Rifadah. Yakni dia yang mengambil alih jamuannya. Jamuan untuk jamaah haji diambil alih oleh Hashim. Tsumma warathahuma akhuhu Al-Muttalib. Kemudian dua kebiasaan ini dilanjutkan oleh saudaranya, saudaranya Hashim, yaitu Muttalib. Tsumma auladu Hashim ila an ja'a al-Islam wa hum 'ala dhalik. Kemudian kebiasaan ini dilanjutkan lagi oleh anak keturunan Hashim sampai Islam datang, dan kebiasaan itu tetap berlanjut. Menunjukkan ya ikhwah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang bagus dan dipandang baik oleh Islam itu tidak dihapus, tetap dilestarikan dan tetap dijaga. Seperti ini, kebiasaan orang Arab jahiliyah yang dimunculkan oleh Qusay, mereka biasa menjamu para tamu yang datang untuk haji. Orang-orang dari luar tanah haram, dari berbagai macam tempat dan negara, mereka datang ke sana untuk haji, dijamu oleh Qusay. Diberi makanan gratis dan juga minuman gratis. Wa kana Hashim a'tama ahli zamanih. Hashim adalah orang terpandang di masanya. Kana yahshimul khubuz. orang ini biasa mengadun roti. Ayyufattituhu fil lahm. Yakni dia biasa mencampur, mengadun roti dengan daging. Fayaj'aluhu saridan, kemudian dijadikan makanan yang disebut sarid. Makanan sarid untuk saat ini ya ikhwah termasuk makanan kelas atasnya orang-orang Arab ya. Sarid itu termasuk apa ratu ya, ratu hidangannya mereka orang-orang Arab sarid. Tidak semua orang yang menjamu mereka bisa menyajikan sarid. Barakallahu fiik. Ana saja di Yaman hampir 3 tahun belum pernah makan sarid. Banyak sering dijamu kita sama orang-orang sana asli Arab Yaman, tapi belum pernah kita dapat jamuan yang bernama sarid. Adanya bintusahan. Kalau bintusahan itu semacam roti ada wijennya, dia dimakan dengan madu. Itu juga termasuk hidangan spesialnya mereka. Tsumma yatrukuhu ya'kulun nas. Hashim biasa membuat adonan seperti ini, kemudian diberikan cuma-cuma kepada orang-orang sekitar. Faluk kebabi Hashim, dengan kebiasaan ini dia digelari dengan Hashim. Wasmuhu Amr, padahal nama aslinya Amr. Jadi Hashim itu julukan. Aslinya Amr. Kenapa dijuluki Hashim? Hashim itu artinya mengadun. Kok bisa dijuluki mengadun? Karena dia ini biasa mengadun roti dengan daging. Dijadikan satu, kemudian dibagikan cuma-cuma untuk umat manusia. Wa huwa alladhi sanna rihlatain. Rihlatus syita ila Yaman wa rihlatus sayfi ila Syam. Dia inilah orang pertama yang mencetuskan rihlah dua kali. Rihlah yakni bepergian untuk berdagang. Karena kebiasaan orang Arab dua mata pencaharian mereka. Kalau tidak berdagang, ia bertani. Orang-orang Mekah mereka dikenal dengan perdagangan. Beda dengan orang-orang Madinah lebih dikenal dengan cocok tanam. Hashim ini orang pertama yang mencetuskan kebiasaan berdagang dua kali. Yang pertama pada musim dingin dengan tujuan dagang Yaman. Yang kedua musim panas dengan tujuan dagang Syam. Dulu gak ada kendaraan canggih kayak sekarang. Kalau sekarang antar negara bisa dicapai dengan waktu beberapa jam saja. Cepat ya. Bahkan sebagian tempat bisa dilalui dengan jarak yang sangat cepat. Kalau dulu lama. Mau berangkat ke Syam harus menempuh jarak sekian pekan, sekian bulan namanya. Mau ke Yaman juga demikian. Barakallahu fiik. Kalau perjalanan dari Yaman menuju ke Saudi Arabia dengan menggunakan jalur darat, bis ya, biasanya paling lama di perbatasan itu bisa sampai 30 sekian jam ya. Berhenti di perbatasan untuk pemeriksaan bisa 10 jam lebih ya untuk bisa masuk ke negara Saudi. Itu pakai bis. Dulu enggak ada bis ya. Pakainya onta, lunak, klunuk atau pakai kuda kalau paling cepat. Kalau biasanya mereka berdagang jarang yang pakai kuda karena enggak bisa muat banyak. Biasanya bawa onta untuk berdagang. Wa kana yu'raf bi sayyidil mabha. Hashim biasa disebut dengan sayyidul mabha, raja jalanan. Sayyid itu ketua, mabha itu nama sebuah tempat ya, jalan, yakni raja jalanan. Itu bahasa agak gaulnya demikian ya. Wa min hadithihi, di antara ceritanya Hashim ini, annahu marra bi Yathrib. Suatu hari dia pernah melewati Yathrib. Yathrib itu nama untuk Madinah sebelum Rasul hijrah. Sebelum Rasul hijrah, nama Madinah itu Yathrib. Setelah beliau hijrah, diganti menjadi Madinah. Dia pergi ke Yathrib. Apa? Melewati Yathrib. Wa huwa fi tariqi tijaratihi ila Syam. Ketika itu dia hendak menuju ke Syam. Melewat jalur Madinah ke Yathrib, singgah di situ. Fatazawwaja Salma binti Amr min Bani Adi ibn Najjar. Dia pun menikahi seorang wanita yang ada di Yathrib bernama Salma binti Amr dari keturunan Bani Adi bin Najjar. Menikah biasa kebiasaan orang-orang Arab. Kalau mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, memakan waktu yang sangat lama, biasanya mereka menikah, mencari istri lagi. Di atasnya Hashim, ya. Pergi ke Syam karena jaraknya sangat jauh, memakan waktu yang sangat lama, dan dia jauh dari keluarga, dia mampir di Yatsrib, kemudian dia menikah di situ. Wa aqama 'indaha fatratan, dan dia tinggal di Yatsrib bersama dengan istri barunya ini beberapa waktu. Tsumma mada ila Syam wa hiya hamil, kemudian setelah itu dia meneruskan perjalanan ke Syam, istrinya ditinggal dalam keadaan hamil. Famata bi Gaza min ardi Palestin, tapi ternyata Hashim meninggal di Gaza, di Palestina. Wa waladat Salma ibnan bil Madinah sammatu Syaibah. Salma, istrinya Hashim, melahirkan putra, anak laki-laki yang diberi nama Syaibah. Tahu artinya Syaibah? Syaibah itu artinya orang tua, ya. Kalau bahasa orang-orang hidung mancung, kalau mau diplesetkan gitu, Syaibah, ya. Kalau nyebut orang-orang tua, mereka bilangnya Syaibah. Kalau bahasa fasihnya Syaibah, orang tua. Kenapa kok anaknya disebut apa diberi nama orang anak tua, ya? Li Syaibin fi ra'sih, karena ketika dia lahir rambutnya sudah ada ubannya. Wa nasha'at at-tifl baina akhwalihi fil Madinah. Syaibah ini tumbuh berkembang di Madinah bersama dengan saudara-saudara ibunya, dengan paman-paman dari pihak ibu. Enggak ketemu dengan paman dari pihak bapak. Walam ya'lam bihi a'mamuhu bi Makkah. Paman-paman dari pihak bapak, saudara-saudaranya Hashim yang ada di Mekah, tidak tahu kalau Hashim punya anak di Madinah. Hatta balagha nahwa sab'a sinin aw thamani sinin, sampai akhirnya Syaibah ini berusia 7 atau 8 tahun, sudah besar, ya. Thumma 'alima bihi 'ammuhu al-Muttalib, ketika usia ini pamannya yaitu al-Muttalib, Muttalib itu saudaranya Hashim, tahu kalau dia punya keponakan di Madinah. Ada yang mengatakan sebab kenapa kok pamannya ini tahu kalau punya keponakan di Madinah. Syaibah ini punya keterampilan ahli panah, ya. Suatu saat dia bikin pertunjukan di hadapan banyak orang, dia menaruh apel di atas kepala temannya, kemudian dia bidik dengan panah dari jarak yang jauh. Resiko tinggi, ya, ya. Meleset sedikit, lubang kepalanya, bukan apun, ya. Dia ini bisa, mampu untuk membidik apa tersebut tepat, ya. Setelah dia mengenai sasarannya, dia langsung berbangga dan mengatakan, kalau tidak salah dia mengatakan, saya adalah putra daripada Hashim. Nah, orang-orang yang ada di situ yang melihat pertunjukannya, di antaranya ada orang asli Mekah dan kenal Hashim. Loh, ini putranya Hashim. Akhirnya dia pulang ke Mekah memberitahu keluarganya Hashim. Maka Muttalib selaku sebagai pamannya, ya, dia pun berangkat ke Yatsrib untuk menjemput keponakannya. Fadhahaba bihi ila Makkah. Maka Muttalib pun membawa kembali Syaibah ke Mekah, dikenalkan dengan tempat ayahnya. Falamma ra'ahu an-nas dhannuhu 'abdah. Ketika dia masuk ke kota Mekah, penduduk Mekah menganggap, mengira kalau Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Kenapa? Karena dia berkulit hitam. Kenapa kok hitam? Sering main, ya. Anak-anak segitu, dia sering main di luar, main panah-panahan, terus pokoknya mainannya orang Arab, ya, di padang pasir panas, akhirnya menghitam. Muttalib ini malu mau ngomong kalau ini keponakan saya. Kenapa? Beda kulit, ya. Muttalib ini orangnya tampan, ya, kulitnya bersih. Nah, ini keponakannya kebetulan kok agak hitam sedikit, ya. Jadi agak malu. Diam aja dia. Ditanya dia diam. Akhirnya penduduk Makkah langsung mengira, oh, ini budaknya Muttalib. Faqalu Abdul Muttalib bastirabi. Maka akhirnya mereka mengatakan dia ini budaknya Muttalib, maka dia pun dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Namanya Syaibah, tapi julukannya Abdul Muttalib. Dan kebiasaan orang Arab, mereka biasa menjuluki sesuatu dengan sebabnya, lokasinya, apa misalnya. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas. Abdul Muttalib, Syaibah ini, itu aslinya ganteng. Orang yang paling tampan. Wa ajmalahum, dan orang yang tampan, karena memang Rasul SAW sendiri tampan, ya, beliau sendiri tampan. Bahkan ada yang membandingkan ketampanan Rasul dengan Nabi Yusuf. Wa'adhamuhum qadran. Dan dia adalah orang yang terpandang di kalangan kaumnya. Mewarisi kewibawaan ayahnya. Waqad syarufa bi zamanihi syarafan lam yablughu ahad. Syaibah Abdul Muttalib ini telah mencapai kedudukan yang belum dicapai oleh pendahulunya. Kana sayyida Quraisy. Dia adalah pemimpin kabilah Quraisy, wa sahib a'ir Makkah, dan dia adalah pemimpin kafilah dagang Makkah. Jadi kafilah-kafilah dagang yang hendak berangkat tidak bisa berangkat sampai mendapatkan surat rekomendasi dari Syaibah Abdul Muttalib. Syarifan muta'an jawadan. Dia orang yang mulia, ditaati dan dermawan. Yusamma bil fayyad risaqai. Dia disebut dengan fayyad, orang yang dermawan, karena dia sangat dermawan. Kana rafa'u min ma'idatihi lil masakin wal wuhush wat tuyur. Dia biasa membuat makanan, kemudian dibagikan gratis kepada orang, kemudian dibagikan kepada hewan-hewan liar dan burung-burung. Fakana yulaqab bi mut'imin nasi fis-sahl wal wuhush wat tuyur fi ru'usil jibal. Dan dia dikenal di kalangan orang-orang Mekah sebagai orang yang biasa ngasih makan orang dan biasa ngasih makan hewan liar dan burung di atas gunung. Nah, ini kebiasaan dia bikin makanan, kasihkan orang, bagikan, kemudian dibawa ke gunung, ya, dikasihkan hewan-hewan yang ada di sana. Waqad tasharrafa bihafri fi'ri zamzam. Dia mendapatkan kemuliaan menggali kembali sumur zamzam ba'da an kana qad darasa ajruhum inda jala'ihim an Makkah. Sumur zamzam yang telah tertimbun, ditimbun oleh Bani Jurhum ketika mereka pergi meninggalkan Mekah. Siapa kabilah Jurhum ini? Kabilah Jurhum adalah kabilah istrinya Nabi Ismail. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim AS mendapatkan perintah dari Allah untuk menempatkan istrinya dan anaknya Ismail di sebuah tempat yang tandus, panas, gak ada penduduknya. Yang sekarang menjadi Mekah. Dibawa ke sana. Ketika diletakkan di sana dengan bekal yang ada, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Istrinya mengejar, terus mengejar dan bertanya, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Gak ada orang, tandus, gak ada makanan, gak ada penduduk, gak ada teman kita di sini. Tapi Nabi Ibrahim terus berjalan. Akhirnya istrinya pun mengatakan dan bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk menempatkan kita di sini? Beliau pun menjawab, beliau pun berhenti dan mengatakan, nah, iya. Kembali beliau berjalan. Maka istrinya pun mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ketika Nabi Ibrahim berlalu, beliau pun berdoa kepada Allah sambil menghadap tanah yang tandus itu. Beliau pun mengacakan tangan ke langit dan berdoa semoga Allah menjadikan tempat itu barokah dan banyak penduduknya. Dan Allah mengkabulkannya menjadi tempat yang barokah yang sekarang menjadi Makkah. Ketika itu, ya, istrinya Nabi Ibrahim ini kehabisan bekal. Nabi Ismail ketika itu kehausan. Maka ibunya ini pun berlari-lari, ya. Setiap melihat Fata Morgana didatangi, dikira air. Terus demikian. Sampai akhirnya dia mendengarkan ada suara pukulan ke tanah. Maka dia pun mendatangi anaknya. Dan dia melihat Malaikat Jibril sedang mencongkel tanah dengan menggunakan sayapnya. Dicongkel tanah di sebelah kakinya. Yang makruf kan kakinya Nabi Ismail yang menghentak, ya kan? Kemudian muncul air. Tapi yang disebutkan dalam kisah, itu bukan Nabi Ismail yang menghentak, tapi Malaikat Jibril yang mencongkel dengan sayapnya dekat dengan kakinya Nabi Ismail. Congkel, kemudian terpancar air di situ. Kemudian, apa? Ibunya Ismail ini mendatangi air tersebut dan mengatakan zamzim, zamzim. Dari situlah air itu disebut dengan ma'u zamzim. Zamzim itu artinya istami, istami. Kumpul, kumpul. Itu artinya zamzim. Nah, ketika itu, ada kabilah dari Yaman. Jurhum itu dari Yaman. Datang dari Yaman, melewati tempat itu. Dan melihat ada sumber air. Maka mereka pun meminta izin kepada ibunya Nabi Ismail untuk tinggal di situ dan mengambil air di situ. Maka ibunya Nabi Ismail pun membolehkan dengan syarat air ini tidak boleh dimiliki secara person. Air ini milik umum, tidak boleh ada yang kemudian memilikinya secara person. Maka mereka pun berkembang di situ sampai akhirnya Jurhum ini menikahkan salah satu dari wanita yang ada di sana dengan Nabi Ismail. Lama setelah itu kemudian mereka meninggalkan Makkah, sumur Zamzam terpendam. Abdul Muttalib ini, Syaibah ini, kita kembali ke cerita asal, Syaibah inilah yang mendapatkan kemuliaan untuk membuka kembali sumur Zamzam. Wa kana qad umira bi hafliha fil manam. Ketika itu dia diperintah untuk menggali sumur Zamzam ketika dia tidur, bermimpi. Ya, disebutkan dalam kisahnya dia bermimpi melihat ada seseorang. Dia mimpi ketika itu dia sedang tidur di sebelah Ka'bah. Tiba-tiba ada seseorang yang mendatanginya. Kemudian berkata untuk mendatangi sebuah tempat yang di situ banyak darahnya. Banyak darahnya. Maka dia pun terbangun. Kemudian mencari tempat itu. Ternyata tempat itu adalah tempat sesembelihan yang biasa dipakai oleh orang-orang Quraisy. Tempat sembelih hewan. Ya, mereka nyembelih unta, nyembelih sapi, wailahnya di situ. Otomatis banyak, banyak darah. Maka dia pun menggali tempat itu dan menemukan sumur Zamzam. Wa wasafa lahu mawdi'aha fi. Dan orang yang dia lihat pada mimpi itu memberitahu Abdul Muttalib lokasi sumur Zamzam. Wa fi 'ahdihi waqa'at hadithatul fil. Dan pada masa Abdul Muttalib ini terjadi sebuah peristiwa yang besar, yaitu tentara bergajah. Ja'a Abraha al-Ashram min al-Yaman bi 60 alfi jundiyyin min al-Ahbash. Abraha al-Ashram dari Yaman datang dengan membawa 60 ribu pasukan, ya, dari kalangan Habasyah. Wa ma'ahu ba'dul filah, dan sebagian pasukan membawa gajah. Jadi ada kuda disertai dengan gajah. Ya, kendaraan tempur yang belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab, ya. Falamma wasala ila wadi Mahsar Muhsin bainal Muzdalifah wa Mina, ketika Abraha ini sampai di sebuah lembah, lembah yang tandus antara Muzdalifah dan Mina, wa tahayya lil hujum ala Makkah, kemudian dia bersiap untuk menyerang Makkah, arsalallahu alaihim tayran ababil, Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Termihim bihajaratim min sijil. Burung ini melempar mereka dengan batu dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan batu itu menjadikan mereka bagaikan daun yang dimakan ular. Jadi, asalnya ya ikhwah, Abraha ini gak ada keinginan untuk merobohkan Ka'bah. Keinginan dia ingin untuk jamaah haji yang ada di Mekah pindah ke Yaman. Ya. Karena dia merasa hasad. Orang-orang Arab itu yang ada di sana, pengunjungnya banyak dari berbagai negeri. Tempatnya jadi terkenal. Ya otomatis kalau sebuah tempat jadi terkenal kan manfaat untuk penduduknya. Ya kan? Nah, Abraha ini iri. Pengen mengalihkan orang-orang yang ada di sana untuk haji ke tempatnya. Akhirnya dia membuat gereja. Karena memang dia beragama Nasrani. Karena Abraha itu dibawa kepemimpinan Raja Romawi. Dan Romawi itu beragama Kristen. Nah, Abraha ini membuat gereja yang sangat besar dan tinggi. Orang kalau melihat ujung gerejanya, kelangsuannya sampai jatuh. Saking apa? Saking tingginya. Kita waktu di Yaman, waktu ke Son'a. Tempatnya di Son'a ya, di ibu kota. Kita pernah ke sana, ditunjukkan sama teman-teman jalan mau menuju ke gereja. Bekas gerejanya Abraha. Kalau tidak salah waktu itu sudah jadi tempat penampungan sampah. Tidak dihormati sama Abraha. Nah, Abraha ini berkeinginan untuk mengalihkan jamaah haji ke sana. Bikin gereja yang sangat besar. Orang-orang Arab yang ada di Mekah mendengar berita seperti ini. Akhirnya pemuda-pemuda dari kalangan penduduk Mekah berangkat ke Yaman untuk menengok gerejanya Abraha. Dan mereka pun bikin ulah, ya, masuk ke gerejanya Abraha, PAB di situ, ya, dihinakan sama mereka. Kiopo, ya, kalau Ka'bah kan memang menurut mereka itu tempat keramat, dibikin dari tangan seorang nabi, tempat suci. Kiopo, ya, tempat ibadahnya apa ini? Akhirnya mereka pun buang kotoran di situ, langsung pergi. Abraha mengetahui kalau ada kotoran manusia di situ, marah besar. kemudian minta dicari dan diselidiki siapa pelakunya. Ternyata pelakunya beberapa orang dari penduduk Makkah. Akhirnya Abraha pun berubah pikiran, semakin kejam. Akhirnya dia pun berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Disiapkanlah pasukan-pasukan bergajah. Dan gajah yang dia naiki itu gajah yang paling besar. Dalam sejarah namanya Mahmud. Ya. Sejarah namanya Mahmud. Dibawa gajah itu ke Mekah. Ketika sudah mendekati Mekah, tiba-tiba semua gajah langsung duduk. Gak mau jalan. Dicongkel, disambuk. Ya, di apa namanya dikasih besi panas, enggak berdiri, enggak goyah. Ketika kupingnya diarahkan ke arah Yaman, berdiri, lari. Ya, ketika diarahkan ke Mekah, langsung duduk, enggak mau. Karena mereka tahu, ya, mereka tahu itu tempat suci. Hewan, mereka enggak punya beban, ya, enggak punya beban. Dan mereka tahu itu tempat suci, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak mungkin mereka akan menghancurkannya. Mereka pun terdiam. Nah, ketika itu Abraha mengutus beberapa orang untuk mendekati Mekah, melihat situasi yang ada di sana. Ternyata sebagian pasukan Abraha ini nakal. Ontanya Abdul Muttalib, 100 ekor onta diboyong. Kalau tidak 100 atau 200 ekor onta dibawa sama pasukannya, dirampas. Dibawa ke Abraha. Abdul Muttalib marah. Langsung mendatangi Abraha. Abraha ketika melihat Abdul Muttalib langsung segan. Wih, orang kayak ganteng nih. Dia segan karena wibawanya dan ketampanannya. Wih, ganteng orang ini. Ini kayaknya pemuka kaumnya Abdul Muttalib ini. Akhirnya Abraha pun turun dari singgasananya, kemudian menggelar karpet, dia pun duduk di situ dan mempersilahkan Abdul Muttalib untuk duduk di situ. Abraha pun bertanya, "Kamu datang ke sini ngapain?" Abdul Muttalib pun menjawab, "Ya, kembalikan ontaku." Abraha pun langsung marah. Tak kira kamu itu orang yang disegani. Ternyata kamu itu orang yang paling bodoh. Loh, kok bisa? Kamu adalah pemimpin orang-orang Mekah. Harusnya kamu datang kepada saya untuk negosiasi. Jangan sampai saya menghancurkan tempat ibadahmu. Lah kok kamu lebih ngopeni ontamu daripada Ka'bahmu? Wis memang kamu itu tampan mukanya, tapi pikiran dangkal. Itu kata Abraha. Maka Abdul Muttalib pun menjawab, "Ana rabbul ibil. Saya pemilik unta, maka saya mengambil milik saya. Wal Ka'batu laha rabbun." Sementara Ka'bah sudah ada pemiliknya. Anta wa sya'nu. Kamu urusannya ya sama pemilik Ka'bah, bukan sama saya. Maka Abraha pun tercengang melihat jawabannya Abdul Muttalib dan mengembalikan ontanya. Yes, kawan, ya kawan balik ontamu. Akhirnya beliau pun balik, ontanya diungsikan, ya semua penduduk Mekah dievakuasi, diminta untuk pergi ke gunung-gunung yang ada di sebelah Ka'bah. Mereka pun berada di atas gunung melihat keadaan Ka'bah. Ka'bah kosong. Ya. Orang terakhir yang meninggalkan Ka'bah Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun sebelum dia meninggalkan Ka'bah, dia memegang kunci atau apa namanya pintu Ka'bah. Dan dia pun mengatakan, ya, dia pun mengatakan, "Engkau berurusan dengan Raja Abraha dan engkau lebih tahu tentang nasibmu daripada kita. Maka semua aku serahkan kepadamu." Maka Abdul Muttalib pun pergi meninggalkan Ka'bah, bergabung dengan warga yang lainnya melihat di atas gunung. Melihat apa yang terjadi. Ternyata ketika Abraha berusaha untuk mencongkel gajahnya biar berdiri untuk menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba dari kejauhan gelap awan. Ya. Ternyata burung-burung ababil. Ababil itu bukan nama burungnya. Ababil itu burung yang berbondong-bondong. Burung ini pun banyak jumlahnya, hitam, ya. Dan masing-masing burung membawa 3 batu. 2 di apa cakarnya, 1 di paruhnya. Pergi mereka berpotong-potong menuju ke pasukannya Abraha. Kemudian mereka pun melempar batu-batu tersebut mengenai pasukan-pasukan itu. Wah, subhanallah, enggak ada satupun gajah yang terkena batu tersebut. Gajahnya pun lari nginjak-nginjak pasukan wa ila akhirih. Dan di antara orang yang terkena batu itu, Abrohah tentunya. Ketika Abrohah terkena batu tersebut, dari kepala tembus ke bawah batunya. Langsung seketika itu, organ tubuhnya satu persatu berjatuhan. Tangannya lepas, ya, yang jarinya lepas, ya, rambutnya ngilang, ya, kakinya putus. Pasukan yang ada ketika itu atau orang-orang yang ada di sekitar situ membawa Abrohah dievakuasi, balikkan ke Yaman. Ketika dalam perjalanan ke Yaman, sampai di Yaman tinggal hatinya, ya, was mati orang, ya, semuanya sudah ketinggalan di jalan. Maka dari sini karena firman Allah menunjukkan apa pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Ka'bah. Maka dari peristiwa itu dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Dan itu terjadi enggak lama sebelum Rasul lahir. Qala mu'allif hafizahullah wa kana dzalik qabla maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqall min shahrayn faqat. Dan hal itu terjadi sebelum Rasul lahir 2 bulan. 2 bulan sebelum beliau lahir terjadi peristiwa yang sangat besar. Adapun bagaimanakah lahirnya beliau, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Nastaghfiru lahuna subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu.